واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, melanjutkan pembahasan dari ayat tentang bab fihi al-inkar. Asy-Syaikh ingin menerangkan kepada orang-orang yang mengingkari untuk diajak kepada hukum Allah dan Rasulnya. Naam. Siapa yang mengingkari untuk kembali kepada hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kita masuk ayat berikutnya, yaitu ayat yang kedua. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-11. Al-Baqarah ayat ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allah Ta'ala berfirman, naam, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka yang dimaksud munafikin, yang dimaksud mereka dalam ayat al-munafikin. Naam, karena ayat ini sebelumnya menceritakan sifat-sifat munafikin, sehingga makna ayat wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafikin, la tufsidu fil ab, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. La tufsidu fil ab, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu, mereka menjawab, mereka maksudnya munafikin, barakallahu fik, orang-orang yang mengaku dirinya muslim tetapi mereka jahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, innama nahnu muslihun, tidak lain kami orang-orang yang melakukan perbaikan, sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan, barakallahu fikum. Jadi ayat ini menerangkan tentang sifat-sifat munafikin. Naam, barakallahu fikum. Apa yang dimaksud la tufsidu fil ard? Yang pertama, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan sifat munafikin, janganlah kalian berbuat kerusakan. Apa yang dimaksud jangan berbuat kerusakan? Qala Asy-Syaikh rahimahullah wal ifsad fil ardi naw'an. Membuat kerusakan di muka bumi ini naw'an. Ada dua macam. Ada dua macam bentuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Al-awwalu, yang pertama, ifsadun hissiyun madiyun. Berbuat kerusakan jenis yang pertama adalah hissi madi. Kerusakan berbentuk materi. Kerusakan yang berbentuk materi. Hissi yang bisa dilihat dan bentuknya materi. Apa contohnya? Wa fidzalik mislu hadmil buyut. Seperti merusak rumah-rumah. Rumah-rumah dirusak, membuat kerusakan-kerusakan dengan melakukan berbagai macam pengerusakan terhadap rumah-rumah. Kerusakan seperti ini berbentuk materi. Barakallahu fik. Wa ifsadit turuq, atau merusak jalan-jalan kaum muslimin. Jalan-jalan kaum muslimin dirusak. Itu namanya membuat kerusakan. Wa ma asbaha dzalik, atau yang sejenis itu. Membuat pencemaran di sungai-sungai kaum muslimin sehingga sungai menjadi rusak. Barakallahu fikum, kehidupan makhluk yang ada di sana. Ini sifatnya hissi madi. Adapun jenis yang kedua, barakallahu fikum, adalah ifsadun maknawi. Membuat kerusakan yang berbentuk maknawi, secara maknawi. Apa contohnya? Wadzalika bil ma'asi. Di antara bentuk kerusakan berbentuk maknawi, barakallahu fik, adalah bil ma'asi. Dengan berbuat maksiat-maksiat kepada Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Semua bentuk kemaksiatan itu kerusakan. Apapun bungkusnya. Apapun bungkusnya. Selama itu sesuatu yang menyelisihi dalil Quran wa Sunnah, maka itu kemaksiatan dan itu kerusakan. Apapun bungkusnya. Karena orang munafik membuat kemaksiatan dengan dibungkus dengan bungkus yang indah. Barakallahu fik. Dengan dikemas dengan kemasan yang nampak bagus, namun hakikatnya itu kerusakan. Barakallahu fikum. Wahia min akbaril fasadi bil ard. Kemaksiatan itu termasuk sebesar-besar kerusakan di muka bumi ini. Kemaksiatan, kata Syekh, sebesar-besar kerusakan yang dilakukan manusia di muka bumi ini. Barakallahu fik. Dalilnya Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Daral fasad, telah muncul kerusakan-kerusakan na'am di darat dan di lautan. Telah muncul kerusakan di darat dan di lautan. Bima kasabat aydinas, karena sebab. Ba di sini, kata para ulama, bimakna ba sababiyah. Berarti maknanya dengan sebab usaha tangan-tangan mereka sendiri. Bima kasabat aydinas, karena sebab ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Barakallahu fik. Liyudhiqahum, agar Allah mencicipkan kepada mereka. Lihat di sini, agar Allah mencicipkan, merasakan kepada mereka ba'dalladzi amilu, atas sebagian dosa-dosa yang mereka lakukan. Lihat, di dunia di azab, nanti di akhirat barakallahu fikum ada ancaman. Kalau Allah berkehendak mengampuni, kalau Allah berkehendak mengadab maksiat tersebut. Sehingga Allah katakan akibat ulah tangan mereka sendiri, dosa-dosa maksiat yang mereka lakukan sendiri, sehingga Allah cicipkan sebagian azab, petaka dan musibah, wabah Allah turunkan. Tidak lain karena sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali bertobat, agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Sehingga dalam ayat barakallahu fikum, Allah menurunkan azab yang bersifat fisik. Allah menurunkan azab yang bersifat fisik akibat perbuatan maksiat. Lihat, sehingga maksiat merusak kehidupan di darat dan di laut. Kehidupan akan rusak karena sebab ulah tangan-tangan orang yang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan sumber kerusakan yang bersifat materi pada asalnya adalah dosa. Naam. Sehingga seorang berhati-hati dari sebuah kemaksiatan. Dalil yang kedua, bahwa maksiat merupakan kerusakan yang lebih besar dari kerusakan materi. Naam. Barakallahu fik. Orang korupsi, orang mencuri, barakallahu fik, mengambil hak-hak manusia, itu kemaksiatan dan itu merusak secara fisik. Makanya dosa dan maksiat akan merusak kehidupan manusia. Dalam surat yang lain Allah Azza wa Jalla juga menyatakan dalam surat Asy-Syura, Asy-Syura 25, coba dilihat dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ma asabakum, dan tidaklah menimpa kalian musibah-musibah silih berganti menimpa kalian, banjir barakallahu fiik, atau mungkin barakallahu fiikum wabah, semua itu musibah yang menimpa kalian. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian. Fabima kasabat aydikum, maka dengan sebab dosa-dosa yang kalian lakukan. Namun Allah katakan wa ya'fu an katsir, Allah ya'fu, banyak memberi maaf. Maksudnya apa? Kalau seandainya setiap dosa Allah turunkan azabnya, niscaya kita tidak mampu beristirahat. Niscaya kita tidak bisa hidup dengan tenang. Niscaya kita tidak bisa damai hidupnya di dunia ini. Karena setiap maksiat diazab, diazab. Namun Allah ya'fu an katsir, banyak memberi maaf dari dosa-dosa kalian. Maka kembali dalam ayat ini juga bahwa sumber musibah, musibah yang menimpa kehidupan di darat dan di laut, musibah yang menimpa kehidupan manusia dan binatang, sumbernya ialah dosa-dosa manusia itu sendiri. Berarti maksiat lebih berat, lebih besar kejelekannya dibandingkan kerusakan materi. Hadza syahid yang kedua. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa, dua kunci. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, dua kunci. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, niscaya kami bukakan untuk mereka barokah dari langit dan dari bumi. Barokah dari langit, hujan yang deras yang bermanfaat, hujan yang terus mengguyur manusia, kehidupan manusia, dan bermanfaat bagi kehidupan. Barokah minas sama. Wal ard, dari air menyiram bumi, bumi pun tumbuh tanaman. Barokah, barakallahu fik, minal ard. Itulah rezeki karena sebab mereka beriman dan bertakwa. Sehingga iman dan takwa menjadi sebab datangnya rezeki dari langit dan bumi, keberkahan kehidupan manusia. Walakin kadzabu. Namun jikalah mereka mendustakan, mereka mendustakan para rasul. Walakin kadzabu, mereka mendustakan rasul. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami akan siksa mereka. Fa akhadnahum, kami siksa mereka. Apa sebabnya Allah menyiksa mereka tadi? Walakin kadzabu, namun jika mereka mendustakan ar-rasul, tidak mau mengikuti ar-rasul, malah mendustakan, apa akibatnya? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa akibat perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga ma'asyiral muslimin, maksiat itu sebab dicabutnya barokah. Maksiat menjadi sebab dicabutnya barokah minas sama'i wal ard. Di antara bentuk kemaksiatan, mendustakan ar-rasul. Ini maksiat yang besar. Berapa banyak ayat yang memerintahkan kita membenarkan rasul, mengikuti ar-rasul, mengikuti as-sunnah. Semua berita yang dihabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua ajaran yang datang dari beliau harus diimani, tidak boleh didustakan. Barakallahu fikum. Sehingga bentuk kemaksiatan yang sangat besar adalah mendustakan ar-rasul, mengingkari ketika diajak kepada hukum rasul, mereka menolak. Hukum rasul itu di padang pasir, bukan di sini tempatnya. Barakallahu fik. Ini adalah kemaksiatan, bentuk ucapan yang berbentuk maksiat kepada Allah. Hukum Allah dan rasul sesuai dengan zaman wal makan, sesuai dengan tempat dan waktu. Kapanpun dan dimanapun sunnah ar-rasul itu sesuai. Mau diterapkan di mana, hukum Islam akan sesuai. Di timur, di barat, sama. Kenapa diingkari? Oleh karena itu, orang-orang yang di hatinya punya keraguan terhadap ajakan rasul mengikuti sunnah, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadzakkarun. Ikutilah, kata Allah, apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada ar-rasul. Lihat, wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan mengikuti dari selain jalannya rasul yang kalian sebagai wa aulia, kamu berwala, berloyalitas kepadanya. Bukan ucapan rasul kamu berwala, berloyalitas kepadanya sehingga menjadi sebuah hizbiyah baru, kelompok yang baru. Maka ya ibadallah, kalau sudah datang sesuatu yang datang dari rasul, maka terimalah, sambutlah, jangan menolak, jangan mengingkari. Walaupun akal kadang tidak mampu untuk memahaminya. Bukan syariat yang kurang, tapi akal kita yang dangkal. Tuduhlah akal kita dengan tuduhan yang jelek. Jangan menuduh syariat, wah syariat ini sudah tidak layak diterapkan di zaman-zaman seperti ini. Ini syariat cocoknya di zaman dulu, di zaman unta. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang seperti ini punya penyakit nifaq. Menolak sunnah itu adalah kejahatan ya ibadallah. Tidak boleh menolak bimbingan ar-rasul, walaupun sesuatu yang itu ringan. Adalah seorang dinasehatkan dengan hadis oleh Abu Hurairah, "Idza istayqadha ahadukum min naumi," dinasehatkan hadis, "Idza istayqadha ahadukum min naumi," apabila salah seorang dari kalian bangun tidur di waktu malam, "fala yakhmis falyaghsilhu salasan," basuhlah tangannya, telapak tangannya itu 3 kali. Dan jangan langsung ditenggelamkan ke wadah air tadi. Cuci dulu, baru mengambil air di wadahnya. Barakallahu fiik. Kenapa? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu la yadri," karena seorang di antara kalian itu tidak tahu. Nah, tidak tahu karena sedang tidur. Orang yang tidur tidak tahu apa yang dilakukan, tidak sadar. "La yadri aina batat yadah," kedua telapak tangan itu tadi malam nginepnya di mana? Di tempat yang bersih atau tempat yang kotor? Kita tidak tahu, sedang tidur. Sunnah yang mulia dari ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini dengan gagahnya, dengan ucapannya menentang, mendustakan ucapan rasul. Katanya, "Ana adri aina batat yadi," kalau saya tahu di mana tangan saya tadi malam menginap. Masya Allah. Nabi mengatakan kalian tidak tahu, tapi dia membantah, "Saya tahu kok, siapa bilang saya tidak tahu?" Ya, Nabi mengatakan kalian itu tidak tahu di mana tangan itu menginap tadi malam ketika tidur. Diletakkan di mana tangan ini, telapak tangan ini, kalian tidak tahu. Makanya kalau mau wudu, barakallahu fik, basuhlah telapak tangan 3 kali. Orang ini sombong. Orang ini sombong dengan ucapan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan azab segera kepada orang yang menentang ucapan ar-rasul, telapak tangannya bahkan sampai siku-sikunya, besok paginya dalam posisi bangun tidur masuk ke dalam duburnya. Begitulah azab dari Allah Azza wa Jalla. Begitu cepatnya azab orang yang membantah dan mengingkari as-sunnah yang agung. Jangan sekali-kali ya ibadallah akal kita didahulukan dengan membantah ucapan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalil berikutnya surat Al-Maidah 65-66. Baik. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Walau anna ahlal kitab, kalau seandainya ahlul kitab Yahud wa Nasara amanu wattaqau, mereka beriman, beriman kepada Allah, kepada Rasul, malaikat, kitab. Wattaqau, mereka bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Lakabarna anhum sayyiatihim, kami hapus dosa-dosa mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan pasti kami masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Lihat, Allah sebutkan ahlul kitab yang mereka barakallahu fikum umat sebelum kita. Kalau seandainya ahlul kitab beriman dan bertakwa, kami hapus dosa-dosa mereka, kami masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unsila ilaihim min rabbihim, kalau seandainya mereka menegakkan sholat, menegakkan Taurat, kalau seandainya mereka menegakkan Taurat, menegakkan hukum Taurat wal Injil, wama unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang Allah turunkan atas mereka, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, niscaya mereka akan makan, memakan rezeki-rezeki yang Allah datangkan dari atas mereka. Wa min tahti arjulihim, mereka akan makan yang Allah datangkan dari bawah mereka. An-Nisa Al-Maidah 65-66. Syahid dalam ayat bahwa ahlul kitab Yahudi dan Nasara, mereka diingatkan dengan sifat dermawannya Allah, sifat judnya Allah, di mana Allah telah sebutkan kejelekan-kejelekan ahlul kitab. Ahlul kitab, orang-orang yang mereka telah banyak membunuh para nabi dan rasul. Berapa banyak nabi mereka bunuh? Nabi kita pun menjadi incaran ahlul kitab. Namun Allah dengan sifat jud wal karam barakallahu fikum mengingatkan ahlul kitab. Naam. Apa itu? Kalau mereka mau beriman kepada Allah, malaikat, semua kitab dan rasulnya, dan bertakwa, meninggalkan maksiat, mereka meninggalkan dosa-dosa, niscaya Allah hapus dosanya. Masya Allah. Orang yang mereka telah banyak membunuh para nabi dan rasul, dan mereka banyak merubah ayat-ayat Allah, kalau mereka mutobat, Allah hapus kesalahannya. Sehingga seorang mukmin dalam ayat ini berbuat dosa dan maksiat menjadi sebab Allah Ta'ala mencabut barokah rezeki dari atas dan bawah. Namun sebaliknya, menegakkan Al-Quran dan Sunnah akan menjadi sebab datangnya rezeki minas sama'i wal ard. Dan itu harus yakin. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Siapa yang bertakwa, meninggalkan dosa dan maksiat, pasti kami akan berikan jalan keluar. Solusi dari semua masalah, takwa Allah. Solusi semua masalah, bertakwa kepada Allah. Hasan Al-Basri didatangi oleh kaum muslimin ketika muncul penguasa yang zalim. Naam, maka Hasan Al-Basri memerintahkan, isbiru, sabar kalian, bertobat kalian, beristighfar kalian, karena kezaliman itu tidak dihadang dengan pedang. Naam, musibah yang datang dari datangnya penguasa yang zalim karena dosa-dosa kita. Sehingga kalau ingin penguasa yang adil, kita juga harus menjadi hamba yang taat kepada Allah. Kalau di zaman sahabat Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum yang memimpin, Abu Bakar As-Siddiq pantas, karena yang dipimpin ahlul jannah. Allah pilih pemimpin ahlul jannah. Sehingga maksiat yang kita lakukan ya ibadallah, itu sumber semua bentuk musibah. Rezeki yang Allah tahan dari langit, hujan seharusnya mendatangkan rezeki, berubah menjadi azab. Rumah hancur, mobil hancur, jalan rusak, kehidupan rusak. Pasti di balik itu kemaksiatan-kemaksiatan. Barakallahu fiik. Kemaksiatan yang terlihat atau tidak terlihat. Karena ayat tidak mungkin menyelisihi. Tidak mungkin ayat yang Allah khabarkan itu menyelisih kenyataan. Benar adanya. Barakallahu fiik. Sehingga jagalah negeri ini dengan ketaatan. Taqarrub ilallah. Bimbing diri kita, anak istri kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Sehingga kembali kepada ayat, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada orang munafik, jangan berbuat kerusakan. Berarti yang dimaksud dalam ayat apa? Kerusakan berbentuk maksiat. Termasuk dalam bab yang kita sedang bahas ialah berkeinginan berhukum dengan hukum selain syariat Allah dan Rasul. Lihat, syariat Allah dan Rasul sudah sempurna. Membicarakan segala bentuk kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia sudah dibahas, pendidikan, akhlak, ekonomi, bermuamalah dengan penguasa dan rakyat. Semua sudah lengkap, tidak ada yang ketinggalan. Cara berpakaian, cara masuk ke rumah, sudah ada ketentuannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutakum ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Hei orang-orang yang beriman, lihat, Islam membahas sesuatu yang kadang kita tidak mengatakan, wah apa penting dibahas. Islam sudah membahas. Wahai orang-orang yang beriman, lihat contoh betapa Islam itu sempurna. Apabila kalian masuk ke rumah-rumah, tapi rumah yang bukan rumah kalian. bertamu ke rumah tetangga, bukan rumah kalian sendiri. Jangan masuk. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sehingga kalian minta izin atau mengucapkan salam kepada penghuninya. Lihat, masuk rumah saja oleh Al-Quran dibahas. Bagaimana cara masuk rumah orang lain dibahas. Cara masuk rumah, betapa sempurnanya Islam. Dan tentunya di balik itu mengandung keselamatan. Hatta tastanisu, diketuk dulu. Dan ketika mengetuk pintu pun tidak menghadap ke pintu, tetapi punggung memberikan posisi badan itu memalingkan dari pintu. Dalam sunnah. Khawatir kalau yang di rumah ketika diketuk assalamualaikum baru dari kamar mandi cuma pakai anduk. Kita sudah lihat apa yang terjadi. Masih ya. Masya Allah. Tidak boleh masuk langsung. Ketuk dulu. Permisi dulu. Ucapkan salam. 3 kali. Assalamualaikum. Tunggu. Assalamualaikum. Sampai 3 kali. Kalau tidak ada, pulang. Demikian sunnah. Masuk rumah saja dibimbing dengan sunnah. Sehingga kehidupan manusia penuh dengan kebaikan. Kalau mau kembali kepada Quran dan sunnah Nabi. Kalau ada orang mengatakan wanita berhijab itu budaya Arab. Itu budaya Arab sana. Ini lisan orang yang tidak meyakini kebenaran Islam. Ini ucapan yang menunjukkan di hatinya ada kejahatan terhadap Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Bisa jadi dia syaitan berbentuk manusia. Falyata'awwad, pelindung diri darinya. Barakallahu fiik. Ma'asyiral muslimin, apabila dikatakan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, pembahasan bab ini, yakni di antara kerusakan, mereka tidak mau kembali kepada hukum Allah dan Ar-Rasul. Ini yang dimaksud dalam bab. Wa idza qila lahum aminu kama wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Lihat jawabannya. Orang yang membuat kerusakan di tengah kaum muslimin dengan kemaksiatan dibungkus sebagai kebebasan, dosa dan maksiat dikatakan sebagai hak-hak kebebasan manusia, apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun. Kami orang-orang yang melakukan perbaikan. Kita ini dikungkung, kata mereka. Kita wanita-wanita dikungkung dengan syariat Islam. Mari kita keluar dengan mengungkapkan istilah kebebasan. Lihat, kata mereka, ini perbaikan. Itu bukan perbaikan, itu kerusakan. Betul kata Allah, ternyata mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Hadihi da'wa. Ucapan ini kata Syekh hanya pengakuan. Hadihi da'wa. Ini cuman pengakuan-pengakuan. Ya. Min abtalid da'wa, bahkan sebatil-batilnya pengakuan. Iya. Haizu qalu, di mana mereka yang sedang berbuat dosa dan maksiat ketika dinasihati berhenti, berhenti. Apa kata mereka? Mahaluna wa ma sya'nuna illal islah. Tidak lain keadaan kami. Tidak lain urusan kami, sya'nuna, urusan kami. illal islah, kecuali perbaikan. Jadi menganggap syariat itu sesuatu yang rusak, sehingga mereka mengajak kepada sesuatu yang dianggap lebih baik. Na'udzubillah min dzalik. Walihada qala, oleh karena itulah Allah katakan pada ayat terakhir, ala innahum humul mufsidun. Ketahui. Kalian wahai kaum mukmin harus tahu. Ketahui. Alat adat istiftah. Ala itu, kalimat ala itu adat sebagai pembuka kalimat. Wal jumlah muakkadah. Dan jumlah di sini dikuatkan dengan empat muakkadat, penguat kalimat. Wahia ala, inna, wadhamirul fasl, dhamir yang dipisah. Hum, ala innahum humul. Innahum hum, humnya dua kali sebagai taukid. Wal jumlah ismiyah. Walillah qabala hasrahum bi'adham minhu fahaulai ladhi yufsiduna fil ard wa yad'una al-islah hum mufsiduna haqiqatun la ghairahum. Sehingga Allah membalik anggapan mereka. Ya, Allah membalik anggapan mereka dengan disebutkan barakallahu fikum dengan perkara yang lebih besar. Apa itu? Alladinahum, mereka itu yufsidun, pengrusak. Bukan orang yang maju cara berpikir. Wah, ini kebebasan berpikir. Kami telah belajar di barat, dan di dunia barat sana kebebasan berpikir luar biasa. Tidak seperti Islam. Lihat, Islam itu mengungkung. Ini orang-orang yang sedang membuat kerusakan ya ibadah. Walaupun gelar-gelarnya didapat dari barat sana, profesor atau doktor waliyadzubillah. Hakikatnya para pengrusak-pengrusak kehidupan manusia. Wa yad'una al-islah, mereka mengaku-ngaku sedang mengadakan perbaikan. Jika kebebasan para pelaku homo atau yang sejenisnya, itu kebebasan, biarkan. Tidak usah ditahan, tidak usah diingkari. Hakikatnya itu bukan cara berpikir yang maju. Itu kemunduran dan membawa kerusakan dan musibah di belakang hari nanti. Sebagaimana kaumnya Nabi Lut, telah Allah angkat bumi mereka ke atas langit, lalu dilempar ke bumi kembali, berubah menjadi laut yang mati dari kehidupan. Bumi jadi tidak ada barokah. Di tanah tersebut, di laut tersebut, tidak ada kehidupan. Dan bisa dilihat dan dibuktikan. Sisa-sisa orang yang diadab dari kaumnya Nabi Lut, sampai bumi saja, laut saja tidak ada kehidupannya, karena akibat pernah dilakukan maksiat dan dosa oleh kaum Nabi Lut. Sehingga yang mengajak kepada kebebasan homo, lesbi atau yang sejenisnya, itu bukan kemajuan dan itu bukan perbaikan. Itu adalah kerusakan. Fitrah saja mengingkari ya ibadallah, apalagi agama. Sehingga mereka humul mufsiduna haqiqah, mereka itu hakikatnya pengrusak, bukan yang lainnya. Sehingga munasabatul ayat, hubungan ayat dengan bab, wadha zahiratun, itu sangat jelas. Apa hubungannya bab dengan ayat? Wadhalika anna tahakum ila ghairi ma anzalallah min akbaril asbabil fasad fil ard. Hubungan bab dengan ayat, bahwa berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, Quran dan Sunnah, itu min akbari asbabil fasad fil ard, Di antara sebab-sebab terbesar kerusakan di muka bumi ini. Barakallahu fiik. Sehingga orang yang menentang, mengingkari sunnah, walaupun dia mengaku sedang mengajak kepada Quran, hakikatnya orang yang rusak cara berpikirnya, beragama dan berakidah. Barakallahu fikum. Ini ayat yang kedua. Cukup insyaAllah. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sebagai pengumuman kepada hadirin, barakallahu fik, sebagaimana biasa taklim daurah bersama Al-Ustadz Muhammad Umar Sewet. Dan kali ini insyaAllah, karena Masjid Agung Purwokerto sedang ada rehab, sehingga daurah dialihkan ke Mahat An-Nur Kalibagor insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.